السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله فسبحانه من لا إله إلا هو رب العرش الكريم والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Bedah Tafsir Syakrawi bersama kami tim terjemah Safir Al-Azhar. Saya Hanafi dan Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan mencoba melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya, Surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah atau pemahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah berarti dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman-firman Allah. Pendengar yang berbahagia, ayat-ayat yang bercerita tentang infak, sedekah, dan bagaimana manfaat dan bahayanya kalau ini tidak dilaksanakan oleh umat ini, semuanya punya hikmah, punya kebaikan. Jadi hikmah dalam tafsir Syakrawi dijelaskan definisinya adalah meletakkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan berguna, atau pada ungkapan yang lain yaitu ya, kemampuan untuk memahami di balik perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perintah Allah mengandung nilai hikmah. Kalau kita kaji munasabah hubungan ayat ini dengan sebelumnya, yaitu perintah infak itu juga mengandung hikmah, yaitu menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi demikianlah juga termasuk ketika seorang hamba melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka dia akan mendapatkan hikmah dan tuntunan dari dalam dirinya, dan dia akan menjadi kokoh dan kuat. Dan ya, hikmah ini juga kita melihat harus melalui proses pembelajaran. Jadi kita angkat kisah Nabi Ibrahim, sebagaimana kita ketahui mulai dari masa mudanya ya, dia harus diuji dengan dengan kaumnya yang sangat bangga dengan wasania ya, dengan berhala-berhala sampai ayahnya sendiri. Lantas dia harus mengalami sebuah pembunuhan, percobaan pembunuhan yang sangat luar biasa, dibakar. Tapi Allah menyatakan api itu bersahabat dengan Ibrahim dan merasa dingin dia di dalam kobaran-kobaran api. Demikian juga masa tuanya, dia dicoba merasa sayang kepada anaknya, lantas harus menyembelih anak yang disayanginya. Nah, demikianlah Ibrahim alaihissalam mendapatkan hikmah dari kehidupannya melalui proses percobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi semakin tinggi ujian, semakin banyak yang dia pelajari dalam agama ini, semakin banyak hikmah yang dia dapat. Dan inilah janji Allah, orang yang diberikan hikmah kepadanya maka dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Tidak dalam bentuk materi, memang sengaja diungkapkan Allah, karena materi ini dalam pandangan Allah sangat kecil, tidak besar sebesar, tidak lebih dari seujung kuku ya. Ada hikmah, ada kebaikan yang di dalamnya. Nah, maka ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari proses kehidupannya bila dikaitkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian prolog dari saya. Saya undang Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansa. Mari kita berdialog, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Habib. Ada hadis, sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah hikmah ini. Rasul mengatakan, Al-hikmatu dhallatul mu'minin aynama tajiduha fahiyalak. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang-orang mukmin. Dimanapun kamu mendapatkannya, maka kamu lebih berhak untuk menguasainya daripada orang lain. Hikmah itu sendiri adalah merupakan satu proses daripada pembelajaran. Ya. Kalau ilmu itu ada cahaya, adalah cahaya, maka sebenarnya hikmah ini adalah merupakan tingkatan lanjutan daripada ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Ada satu kisah yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai ibrah mengenai masalah hikmah ini. Pada suatu hari, seorang anak duduk bersama ayahnya. Sang ayah ini sedang melemparkan kayu bakar ke dalam tungku perapian. Sang anak bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang kau lakukan?" Ayah mengatakan, "Aku sedang melemparkan kayu ke dalam api ini." "Untuk apa, ayah?" "Agar api ini tidak mati." Tiba-tiba sang anak ini menangis tersedu-sedu. Sang ayah pun heran, "Loh, kenapa nangis anakku?" "Wahai ayah, aku teringat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inilah nanti pada hari akhirat di mana manusia-manusia itu akan dilemparkan ke dalam api neraka, dijadikan sebagai bahan bakar api." Iya. Subhanallah, ini adalah merupakan satu hikmah di mana ketika seseorang mempelajari sesuatu, dia tidak hanya mengerti, akan tetapi juga memperoleh hikmah dari apa yang dipelajarinya. Sehingga akhirnya sifat ilmu sebagai cahaya, nurullah itu benar-benar menjadi bagian di dalam dirinya. Mungkin ada satu kisah lagi yang menarik juga untuk kita kaji. Kita kenal seorang Ibnul Muqaffa, adalah seorang ulama besar pada zamannya. Beliau adalah seorang ahli sastrawan, filsafat, dan banyak ilmu pengetahuan lainnya. Karena kemampuannya dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ini, akhirnya Ibnul Muqaffa sedikit berbesar diri dan mengatakan, "Aku ingin membuat satu tandingan terhadap Al-Quran. Aku ingin membuat satu puisi yang lebih indah daripada Al-Quran." Akan tetapi, pada suatu hari ketika dia akan memulai pembuatan puisi ini, pembuatan prosa ini, dia mendengar seorang anak sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudil amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin." Yang artinya adalah, "Wahai air, telanlah, wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah dari mencucurkan air hujan." Maka air kemudian menyerap, bumi kemudian menyerap airnya, dan kapal itu berlabuh di Bukit Judi. Dan sungguh jauh sekali rahmat Allah daripada orang-orang yang zalim. Mendengar kalimat Allah ini, Ibnul Muqaffa kemudian memberikan komentar, "Subhanallah, ini bukan merupakan ciptaan manusia yang bisa ditandingi. Ini benar-benar merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi demikianlah, hikmah itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang di peroleh melalui hasil pembelajaran secara benar-benar. Ya. Iya. Kalau saya ingin juga ikut nimbrung tentang masalah hikmah ini dan korelasinya atau munasabahnya dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang infak dan sedekah. Jadi hikmah yang dimaksud pada ayat ini, saya melihat bahwa seseorang yang berjanji untuk berinfak dan kemudian dia menepati janjinya untuk infak itu tadi. Karena infak hikmah yang dimaksud di sini adalah al-isabah fil qaul wal fi'al, adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, atau apa yang diperbuat dengan apa yang dikatakan. Jadi seseorang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berinfak dan bersedekah sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya, dengan apa yang seharusnya ia lakukan, maka ini adalah suatu pemberian yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Karena seperti yang kita kaji pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa untuk berinfak ini menghadapi berbagai macam rintangan. Iya. Tidak mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ya, kalau menurut saya yang paling susah itu meyakinkan diri. Betul. Seperti yang juga dikatakan Ustadz Perdana dalam pertemuan kita yang lalu, bahwa orang yang tidak mau berinfak itu ada ketidakpercayaannya kepada dirinya sendiri, betul. Dan sebelumnya dia tidak percaya kepada rahmat Allah. Nah, jadi orang yang mampu berinfak dan mampu bersedekah dengan merasakan kelezatan daripada infak dan sedekah itu sendiri, ini adalah orang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala hikmah itu tadi. Betul. Ya, orang yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala cakra wala berfikirnya dengan lebih cerdas. Iya. Karena terkadang ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang miskin itu bukanlah orang yang hanya makan satu buah tamar atau dua buah tamar dalam satu hari atau hanya satu suap dua suap, tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak pernah mendapatkan kepuasan di dalam dirinya. Allah. Ya. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa kekayaan di dalam dirinya, walaupun dia pada hakikatnya adalah orang kaya. Betul. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam menafsirkan ayat-ayat sebelum ini, bahwa kalau kamu menjumpai ada orang yang meminta-minta sedangkan dia berada dalam mobil Mercedes, dalam mobil yang mewah, maka berikan. Karena sebetulnya dia bukan miskin secara harta, tetapi dia miskin secara jiwa. Jiwanya lah yang miskin di situ, sehingga dia meminta-minta sekalipun berada dalam mobil Mercedes. Ya. Jadi zaman sekarang ini banyak kita menjumpai orang-orang yang kaya, tapi masih juga dia menzalimi orang yang lain. Masih mengambil upah di atas yang sewajarnya dan tidak memperhatikan buruhnya. Ya, sehingga dia merasakan bahwa kekayaan yang dia miliki itu sudah wajar, padahal bukan wajar tapi kurang ajar. Jadi demikian yang mungkin dapat saya tambahkan. Iya, terima kasih, ini memang menarik sekali ini kajian-kajian kita tentang hikmah di balik dari pembelajaran yang diberikan Allah dalam firman-firman-Nya. Dan demikianlah ya, kalau kita lihat Allah ingin memberikan nilai kelulusan yang baik bagi seseorang, tetapi di samping itu Allah juga ingin orang tersebut mendapatkan hikmah dan memperkaya cakrawala, memenuhi hatinya dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Allah dari proses kehidupan yang dia jalani. Misalnya ya, seorang yang akan belajar dengan hikmah yang diberikan Allah, bahwa di awal kehidupannya dia mulai dari nol misalnya, artinya dia menikah, hartanya tidak ada, tetapi dengan ikhlas dia coba mandiri dan hidup dengan sebaik-baiknya. Ya, berjuang, bekerja dengan keras dan menyediakan di sana, mengeluarkan apa yang menjadi hak orang fakir, orang miskin. Ternyata Allah bukakan pintu rezeki baginya, dan disitulah dia merasakan, oh ternyata Allah telah memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Kalau saya bisa bekerja, saya kuat dan dapat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, ternyata Allah juga sayang kepada saya. Ya, ketimbang saya misalnya berpangku tangan, duduk-duduk saja, tidak menggunakan akal fikiran atau kekuatan daya yang diberikan Allah kepada kita untuk berjuang, untuk hidup dan membangun. Nah, sebenarnya hikmah itu sangat lekat dengan kehidupan kita. Ya. Artinya, setiap gerak, setiap fenomena, setiap kejadian ada hikmahnya. Tetapi ini hanya didapat oleh orang-orang yang disebut Allah di sini ulul albab. Nah, predikat inilah yang perlu kita cari sebenarnya. Ulul albab itu tidak mesti profesor, tidak mesti doktor. Tapi ulul albab ini adalah orang-orang yang hidup hatinya dengan Al-Quran, hidup jiwanya dengan kebaikan. Kalaupun dia misalnya seorang profesor yang dalam bidang sains teknologi misalnya, tapi kalau dia memang tidak pernah bersentuhan dengan nilai-nilai ilahi, tidak pernah bersentuhan dengan nilai kebaikan, ya tentunya kita hanya melihat pada dirinya ya kebanggaannya sebagai seorang saintis, ahli dalam bidang tertentu. Tapi dia tidak merasakan nikmat ilmu itu, dia merasakan bahwasanya ilmunya itu telah membawanya kepada suatu alam yang sangat berbeda dengan alam-alam yang sebelumnya. Nah, ini memang kalau kita melihat, disinilah Allah hanya memberikan hikmah kepada orang-orang yang mau menyertai kegiatannya dengan nilai-nilai ilahi. Ya, itu yang menjadi kunci kita pada pagi ini adalah bahwasanya nilai-nilai ilahi itu harus disertakan dalam seluruh proses kehidupan kita. Baru kita akan mendapatkan hikmahnya. Baru akal ini kan bekerja. Kalau tidak, kita akan hanya mendapatkan ya materi tanpa mendapatkan apa di balik kegiatan-kegiatan yang sedang kita rintis, yang sedang kita jalani. Kita hanya tercukupi baik dari segi duniawi dengan keberhasilan materi, tapi kita tidak akan dapat memberikan hati dan batin kita makanan dan kebaikan dari hikmah yang diajarkan Allah kepada kita. Pendengar yang berbahagia, memang sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, tiada putus hendaknya kita berzikir kepada Allah, mencari hikmah dalam kehidupan ini, dan memohon, ya, kita berdoa agar Allah mengajarkan hikmah kepada kita. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wazidna hudaka wa hikmatak. Ya Tuhan, tambahi ilmu kami, tambahi hidayah-Mu, tambahi kebaikan dan juga hikmah yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh yang mendahului kami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Hanafi Ismail, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana, kami sangat berterima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu miwaril qasdi wa huwa yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.